dihadapi oleh kita orang-orang yang hidup terkait dengan amwat, orang-orang yang mati. Kemudian juga di antara yang menjadi perhatian kita dan permasalahan kita adalah terkait dengan harta yang ditinggalkan oleh mayit. Harta yang ditinggalkan oleh mayit. Nah, tentu yang namanya harta harus ada kepemilikannya. Punya siapa kan demikian? Punya siapa harta itu? Agar harta itu ya bermanfaat. Kalau tidak ada yang memiliki tidak bermanfaat. Tapi ketika harta itu dimiliki, ya akan bermanfaat. Seperti misalnya tanah, tanah tanpa tuan, tanah tidak bertuan. Namanya tidak bertuan nganggur, ya kan? Tidak ada hasil. Tapi beda ketika tanah itu bertuan, dimiliki. Maka itu akan lebih menjamin tanah itu bermanfaat. Ya. Dan Islam adalah agama yang dibangun di atas manafi. Ya. Dibangun di atas apa? Manafi. Ya. Manfaat. Jalbil manafi. Mendatangkan manfaat-manfaat. Sehingga termasuk yang dibahas juga adalah terkait dengan harta. Ya. Harta mayit. Atau harta yang ditinggalkan setelah kematiannya. Untuk siapa? Baik, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Kalau kita biarkan manusia apa namanya menyelesaikan permasalahan-permasalahan itu sendiri dengan akalnya, maka bisa diperkirakan yang terjadi adalah kejelekan terkait dengan harta. Karena pada asalnya orang itu suka dengan harta. Ya. Kalau ada orang mati, kemudian apa? Kemudian meninggalkan harta, maka orang-orang yang hidup semuanya ingin untuk mendapatkan harta itu. Kalau tidak ada aturan, kalau tidak ada keputusan, maka yang terjadi adalah apa? Ya, kerusakan. Naam. Tentu saja kita sebagai seorang muslim, taib, ingin menjadi seorang muslim yang baik, menerapkan sendi-sendi Islam dalam kehidupan, termasuk dalam bab waris ini, termasuk dalam hal-hal waris ini. Taib. Ada hukum yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kemudian disebut dengan ilmu apa? Faraid. Ilmu faraid. Nah. Itulah hukum Islam terkait dengan apa? Dengan warisan. Nah, pertanyaannya, permasalahannya, apakah kita bisa menjalankan hukum ini? Ya. Di negeri kita ini, di Indonesia ini. Walhamdulillah, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, ya. Negeri kita ini negeri yang Allah berikan keamanan, ya. Negeri kita ini negeri yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala penguasa, pemerintah yang memperhatikan apa namanya? Nah, masyarakatnya terkait dalam pelaksanaan, terkait juga dalam pelaksanaan apa? Nah, apa yang diyakini berupa i'tiqadat, keyakinan-keyakinan, ibadah. Terlebih negeri kita ini mayoritasnya adalah apa? Kaum muslimin. Ya. Jadi sebenarnya seorang muslim ketika dia akan menjalani dalam bab ini pembagian waris sesuai dengan syariat Islam, ya, bisa dilakukan melalui jalur apa namanya? Peradilan agama. Baik. Ada pengadilan agama yang diantara produk-produknya adalah, ya, terkait dengan apa namanya? Terkait dengan hukum pembagian waris, terkait dengan pembagian waris, membantu untuk, ya, terbaginya harta waris peninggalan dari mayit itu untuk apa namanya? Untuk masing-masing ahli warisnya. Nah, dan untuk kepentingan itulah maka ya keluarlah keputusan presiden, kepres, ya atau yang instruksi presiden untuk dibuatnya apa namanya? Ya, kompilasi hukum Islam. Kompilasi hukum Islam. Mungkin suatu saat kita bisa sedikit melihat ya di apa namanya di layar barangkali suatu saat karena kajian kita ini kan terbagi menjadi beberapa tema ya. Nah, dan kita sendiri pernah mengikuti dan pernah datang ke pengadilan agama berbicara dengan hakimnya terkait dengan apa namanya waris. Walhamdulillah diakomodir. Ya, dibuatlah kompilasi hukum Islam. Jadi bukan merupakan produk hukum itu bukan, tetapi kompilasi, yang namanya kompilasi itu adalah pengumpulan, catatan. Kompilasi itu kan menggabung-gabungkan. Baik. Makanya diadakanlah seminar luka karya, ya kan? Ya, untuk bekerjasama dengan Departemen Agama, Kementerian Agama, Mahkamah Agung ketika itu. Ya. Kemudian dibuatlah sebuah buku yang disebut dengan Kompilasi Hukum Islam atau KHI. Kompilasi Hukum apa? Islam. Di mana Kompilasi Hukum Islam ini terdiri dari tiga buku. Buku yang pertama adalah terkait dengan apa? Munakahat. Hukum pernikahan. Tapi kemudian yang kedua adalah hukum perwarisan. Buku yang kedua adalah hukum perwarisan. Nah, kemudian yang ketiga adalah ya terkait dengan apa namanya dengan wasiat. Baik, dan ketika kita berbicara tentang apa namanya hukum waris Islam, ya kita akan dapatkan di dalam KHI tadi, kompilasi hukum Islam tadi dalam buku yang kedua yang terkait dengan apa? Terkait dengan warisan. Yang intinya sebenarnya yang ingin saya sampaikan di sini, ikhwatul kiram, ya. Ketika kita ingin menjalani ya, pembagian waris bagi seorang muslim, kita ingin menjalani warisan itu ya sesuai dengan syariat Islam. Ya. Tayib. Kalau antum punya permasalahan, punya problema, ya. Kemudian datang kepada saya misalnya. Saya sifatnya hanya sekedar memberikan apa namanya, ya, fatwa dalam hal itu. Sifatnya hanya sekedar memberikan apa? Fatwa. Nah, yang seringkali kemudian di antara ahli waris juga masih ribut lagi. Masih ribut lagi. Oh enggak, saya enggak mau kalau dibagi-bagi laki-laki dua bagian, perempuan satu bagian. Saya enggak mau. Sudahlah, bagi rata saja. Apa mungkin kamu tidak berhak kamu? Kamu tidak pernah ngurusi orang tua. Kamu tidak pernah ngurusi orang tua. Saya yang ngurusi, mestinya saya harus lebih banyak. Misal gitu. Baik. Ini kan terjadi apa? Clash dalam apa namanya? Dalam pembagian waris. Kemudian antum datang ke saya, misal, atau datang kepada seorang ustaz atau seorang yang punya jawaban berdasarkan syariat, sifatnya hanya sekedar memberitahu ini loh sesungguhnya pembagiannya seperti ini, bulan seperempat, bulan seperdelapan, ya bulan seperenam, ya ini dua kali dan dibandingkan ini dan seterusnya, kita sifatnya hanya seperti itu. Baik. Tetapi ya tidak mengikat. Walaupun sesungguhnya seorang muslim dia wajib menjalani apa yang telah Allah putuskan. Karena warisan itu bukan perbuatan hukum tetapi akibat hukum. Bukan perbuatan hukum tetapi apa? Akibat hukum. Beda antara perbuatan hukum dengan akibat apa? Hukum. Artinya saya tidak berbuat apa-apa, memang seperti itu. Allah beri bagian saya segitu. Orang tua saya meninggal, ya, atau seorang meninggal otomatis. Tanpa kita melakukan apapun, jatahnya ya seperti itu. Ini yang telah Allah tetapkan. Yang menetapkan Allah loh. Ya. Yang menetapkan siapa? Allah Subhanahu wa taala semestinya. Semestinya, ya. Ya dijalankan. Baik. Dan ketika saya mengambil bagian saya, apakah saya berdosa? Ketika saya mengambil bagian saya, apakah saya berbuat zalim? Kan tidak, karena memang itu jatah saya. Nah. Nah, di sinilah ya manfaat kompilasi hukum Islam di sini. Sehingga menjadi di antara manfaatnya, menjadi landasan ya bagi peradilan agama dalam hal ini apa namanya? Ya, pengadilan agama untuk kemudian menjalankan ya pembagian waris itu sesuai dengan apa? Sesuai dengan hukum Islam. Ini di dalam kompilasi hukum Islam. Di buku yang kedua tentang perwarisan, hukum apa? Perwarisan. Isinya bab-bab, pasal-pasal dan butir-butir. Seperti itu. Saya bacakan contoh saja, Ikhwan. Itu bisa didapatkan apa namanya mudah, bisa diunduh, bisa di. Nah, saya hanya bacakan contohnya saja, ya, salah satu pasal. Meskipun kita tidak mengatakan semuanya rajih, ya, karena dalam pembahasan apa namanya hukum. Hukum apa namanya, hukum Islam atau hukum faraid ini ada perkara yang disepakati, muttafaq alih, ada perkara yang diperselisihkan. Itu ma'ruf dalam masalah apa? Fikih ya, Pak. Baik. Apa yang terakhir itu, yang buku yang ketiga tentang wakaf, apa? Perwakafan. Kait dengan wakaf. Baik. Sebagai contoh misal, Ikhwan. Contoh misal. Pasal 186 dari kompilasi hukum Islam, ya. Terkait dengan perwarisan. Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling waris dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya. Ini contoh. Jadi dari hasil kajian ilmiah ya, yang dijalankan dengan perintah presiden, kemudian yang dijalankan ada dari mahkamah, ya, mahkamah dan juga dari apa namanya? Institusi Islam, ya. Di antara yang dihasilkan adalah tentang masalah ini. Bagaimana dengan anak yang lahir, ya, di luar apa namanya pernikahan? Ya. Baik, maka tidak ada hubungan waris mewarisi antara dia dengan siapa? Dengan ayah biologisnya. Tetapi hubungan warisnya adalah dia dengan siapa? Ibunya saja dan yang terkait dengan ibunya, kerabat yang terkait dengan apa? Ibu. Itu disebutkan dalam pasal 186. Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewarisi dengan ibunya saja dari keluarga dan keluarga dari pihak ibunya. Nah, ini menjadi landasan dasar bagi pengadilan agama untuk memutuskan ini. Ada di dalam apa namanya? Pasal 186 ini. Baik. Contoh. Wabillahi taufiq. Jadi misal ada seorang yang waliyadzubillah taib terjatuh pada keharaman ya, zina hamil misalnya. Taib masa iddahnya adalah apa? Sampai lahir kan demikian. Ini anak yang pertama ini ya. Dalam tanda petik ini bukan anaknya. Tapi kemudian setelah itu nikah, ya. dengan akad yang sah. Maka anak yang kedua itulah anak dia yang punya hubungan dengan anak, dengan ya, ayahnya. Anak yang kedua, ketiga, keempat dan seterusnya. Baik. Ketika yang perempuan meninggal, jadi sang ibu ini meninggal, berarti harta yang dibagi adalah hartanya ibu. Hartanya siapa? Ibu. Hartanya ibu ini ya dibagikan kepada semua anak-anaknya. Karena ada hubungan semuanya. Anaknya ibu semuanya. Dan laki-laki ini berarti sebagai suami juga. Suami sah. Tadi sudah nikah dengan nikah yang sah. Ya. Punya bagian dari harta yang meninggal ini. Tapi berbeda ketika yang meninggal adalah siapa? Yang laki-laki ini. Artinya yang perempuan menjadi janda di sini. Istri dari Taib. Anak-anak yang mendapatkan adalah hanya anak yang kedua sampai seterusnya. Itu anak yang sah. Yang memiliki hubungan apa? Hubungan waris-muaris. Taib. Kemudian berikutnya, ikhwan, contoh yang lain. Ini sifatnya hanya contoh-contoh saja. Adapun nanti insyaallah kita akan membaca kajian ilmu faraid sebagaimana biasa. Ya. Dengan ringkas insyaallah. Ya. Definisi dan seterusnya. Tapi kita ingin menyampaikan bahwa di negeri kita ini, ya, Taib, telah dibuat ini buku nikah ini, kompilasi hukum Islam yang bisa menjadi dasar bagi peradilan agama untuk mengakomodir harapan kaum muslimin menjalankan pembagian waris sesuai dengan apa? Hukum Islam. Ya. Karena kaum muslimin semuanya, kita yakin yang diharapkan barokah harta. Bukan banyaknya harta. Banyak harta tapi bukan haknya. Panjang urusannya nanti pada hari kiamat. Karena harta yang diterima oleh kita itu, ya, nanti pada hari kiamat akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Min aina iktasabahu?" Dari mana harta itu didapatkan? "Wa fima anfaqahu?" Dan untuk apa dinafkahkan? Kalau hanya sekedar banyak, apalah artinya banyak itu? Ya. Jadi kita punya keyakinan bahwa kaum muslimin semuanya itu ingin mendapatkan keberkahan, barokah hidup di dunia akhirat. Ya. Nah, sehingga tidak ada jalan di dalam mendapatkan harta yang ditinggalkan oleh mayit kecuali melalui apa? Apa yang Allah telah berikan. Ini apa yang Allah telah berikan? Jatah kamu 1/8, ambil 1/8. Jatah kamu 1/6, ambil 1/6. Sehingga ikhwan, ya, ini sangat bermanfaat sekali, ya, pengetahuan ini insyaallah taala. Baik, saya baca contoh bab ketiga, besarnya bahagian. Sebenarnya bukan produk hukum, ya, bukan membuat sesuatu yang baru, ini hanya sekedar mengumpulkan, makanya dikatakan kompilasi. Ya. Kompilasi, jadi mengumpulkan. Jadi hukum Islam yang terkait dengan warisan dikumpulkan, dibuat bab-bab pasal-pasal seperti itu. Kalau yang disepakati enak, sudah. Tapi di sana ada hal-hal yang diperselisihkan dalam mazhab Syafi'i, dalam mazhab Hambali, dalam mazhab Hanafi, itu juga ada hal yang diperselisihkan. Sehingga, ya, nah, mungkin disebutkan di sini salah satu dari yang dianggap apa namanya, rajih, wallahu a'lam. Contoh bab yang ketiga ini menjelaskan tentang bagian-bagian apa namanya ahli waris, berapa bagiannya. Pasal 176 saya bacakan ayat, sebenarnya ini mengambil dari ayat tentunya. Anak perempuan bila hanya seorang, dia mendapat separuh bagian. Itu memang ayatnya. Bila dua orang atau lebih, maka mereka bersama-sama mendapat 2/3 bagian. Jadi kalau dua anak perempuan, 3 anak, 4 anak, 5 anak perempuan semua, maka mereka berserikat di dalam 2/3. Dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah 2/1 dengan anak apa? Perempuan. Subhanallah. Dituliskan di sini di KHI dalam pasal 176. Babnya bab yang ketiga tentang besarnya bahagia. Baik. Contoh lagi, ya. Pasal 179. Pasal 179 ini juga tidak ada khilaf, ini ayat soalnya, ya. Pasal 179. Duda, ya. Apa pengertian duda? Duda itu ya istrinya meninggal gitu. Berarti ada seorang wanita meninggal, meninggalkan suami, ya duda itu. Baik, di pasal yang 179 dikatakan duda mendapat separuh bagian. Duda itu mendapat separuh bagian bila pewaris, pewaris itu istrinya yang meninggal, tidak meninggalkan anak. Nah, istrinya tidak meninggalkan anak. Baik, artinya kalau tidak punya anak, sang istri itu berarti suami mendapatkan berapa? Setengah. Dan bila pewaris meninggalkan anak, maka duda mendapatkan seperempat bagian. Jika yang meninggal ini, sang istri ini punya anak, maka suami mendapatkan berapa? Seperempat. Baik, anaknya itu adalah anak dari suami yang ditinggalkan ini, atau dari suami yang sebelumnya. Karena bisa jadi kan kita menikahi janda, punya anak, bisa jadi kan. Baik. Misalnya saya menikah dengan seorang janda, punya anak. Dari pernikahan saya tidak punya anak. Kemudian meninggal istri saya ini yang dulunya janda ya. Baik, berarti dia mati punya anak tidak? Ya punya anak, walaupun dari suami apa? Sebelumnya. Nah, disebutkan dalam KHI, sesuai dengan apa yang disebutkan dalam ayat. Sesuai dengan apa yang disebutkan dengan ayat. Bahwa duda itu mendapatkan seperempat dari harta pewaris, yaitu istrinya yang meninggal, jika istrinya punya apa? Anak, punya keturunan. Baik. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Baik, ini contohnya. Baik. Pasal 183 misalnya. Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan setelah masing-masing menyadari bahagianya. Masalah nanti mau tidak diambil urusan lain. Tapi orang harus meyakini, mengerti ini harta saya. Misalnya ada orang meninggal, ya, punya anak, laki-laki dua, perempuan satu, misalnya. Laki-laki dua, perempuan satu. Hanya itu saja ahli warisnya. Laki-laki dua, perempuan satu. Harta yang ditinggalkan adalah 5 juta rupiah, misal saja. Maka pembagian warisnya adalah, seperti disebutkan tadi dalam KHI, KHI itu bukan produk hukum yang mengolah seperti ini hukumnya. Tidak, ini hanya mengumpulkan saja. Yeah. Menetapkan ini hukum Islam, dimasukkan dalam KHI, ini menjadi landasan untuk peradilan agama memutuskan. Yeah. Jadi 2:1 itu sesuatu yang di dalam KHI, ya, di dalam negeri kita ini, sesuatu yang semestinya kita sebagai kaum muslim menjalankan. Baik. Kembali pada soal contoh yang saya sebutkan tadi, dalam kasus yang kita hadapi ini berarti nanti anak laki-laki dapat 2 bagian. Ya. 2 bagian, 2 bagian, anak perempuan 1 bagian, maka ya, harta waris itu dibagi menjadi 5 bagian. 1 bagiannya adalah 1 juta. Laki-laki si A 2 juta, laki-laki si B 2 juta, yang perempuan si C dapat berapa? 1 juta. Tapi sudah dibagi, haknya masing-masing tahu. Tapi si A ini alhamdulillah dia Allah beri kelapangan rezeki. Kelapangan rezeki. Sudahlah, harta saya tidak saya ambil. Bagian saya 2 juta, saya kasih masing-masing 1 juta, kamu 1 juta, kamu 1 juta. Akhirnya yang laki-laki adiknya ini yang tadinya 2 juta dapat berapa? Ya, dapat 3 juta. Yang perempuan ya 1 juta jadi berapa? Nah, baik. Rupanya kakak yang ketiga ini, yang kedua ini juga sama, walaupun dia tidak seberhasil yang kakaknya, tapi dia melihat adanya yang perempuan ini apa? Ya. Butuh. Sudah, saya tidak usah. Saya tahu hak saya dua, saya sudah kasihkan. Akhirnya 5 juta itu semua diambil oleh siapa? Oleh si anak perempuan ini. Boleh, tidak masalah. Baik. Yang penting adalah perpindahan harta itu adalah perpindahan harta yang diridhoi. Agar nanti ketika hari kiamat, tidak panjang urusannya. Dari mana kamu dapatkan harta ini? Nah, kalau ternyata diambil dari pencurian, diambil dari apa namanya mengambil hak orang lain, diambil dari sesuatu yang haram, nah ini yang akan menjadi masalah dalam apa namanya dalam perjalanan nanti dia di akhirat kelak. Nah, baik. Jadi ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Diatur di sini dalam KHI dan insyaallah taala ikhwan ya, pada waktu-waktu yang akan datang ya, kita akan membaca ya, buku yang saya tulis yaitu Ilmu Faraid ya. Mungkin akan kita tampilkan di apa namanya di proyektor barangkali ya. Baik. Dan juga akan kita sisipkan dengan KHI, ya. KHI, ya, ya. Baik. Jika memang apa namanya memungkinkan dalam arti, ya, sempat saya siapkan untuk bisa ditampilkan. Ya, ya. Tapi antum bisa membaca KHI itu karena ini dipublis, bisa diambil siapapun, bisa didownload, bisa dibaca. Ya. Nah, intinya, alhamdulillah, masyarakat muslimin, ya, kita mendapatkan ya kemudahan. Ya. Dari Allah Subhanahu wa taala untuk menjalani hukum Islam ini. Baik. Baik terkait dengan munakahat, pernikahan, sebenarnya kan sama saja. Ya. Artinya pemerintah memberikan apa namanya? Kemudahan, fasilitas ya. Baik, untuk kita menjalankan hukum Islam ini dalam pernikahan. Ya. Dalam hukum pernikahan kan seperti itu, mesti akan dicek ini ada hubungan wali atau tidak. Coba lihat antum bagaimana KUA, ya kan? Kalau antum sudah lupa dulu bagaimana, coba dicoba lagi, ya. Nanti kan dicek lagi nanti. Antum dengan calon istri yang punya hubungan apa, ya, darah atau tidak? Ya. Nah, mungkin hubungan darah ada, ya kan? Sepupu kan ada hubungan darah, tapi kan bukan mahram. Hubungan mahram ada tidak? Mahrum dari sisi nasab, mahrum dari sisi apa? Dari sisi persusuan. Nah, baik. Kemudian wali, siapa walinya? Kemudian sodak, apa namanya? Maharnya, akadnya, lafadznya, ijab kabulnya. Dikuatkan dengan apa? Dengan catatan yang dicatat oleh Kementerian Agama KUA dalam hal ini. Ya, untuk kedua suami istri ini memiliki dokumen resmi. Ya, zaman ini memang seperti itu. Dalam bab perwarisan ada disebutkan dalam KHI. Buku pertama tentang munakahat, buku yang kedua tentang apa? Perwarisan, ya, dan buku yang ketiga tentang wakaf. Ya. Jadi seperti itu, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Nah, fa alhamdulillah ya segala puji bagi Allah karuniakan kepada kita berupa kemudahan untuk kita bisa menjalankan ya syariat Islam ya terkait dengan munakahat, pernikahan, terkait dengan perwarisan, ya, terkait dengan wakaf ya alhamdulillah. Baik. Sampai terkait dengan permasalahan jenis harta pun dibahas. Jenis harta pun dibahas. Baik, saya coba baca sebagai penutup barangkali. atau ini saja ini pasal 190 ya, bagi penutup ya. Baik, pasal 188, para ahli waris baik secara bersama-sama atau perseorangan dapat mengajukan permintaan kepada ahli waris yang lain untuk melakukan pembagian harta warisan. Bila ada di antara ahli waris yang tidak menyetujui permintaan itu, maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan agama untuk dilakukan pembagian warisan. Ya. Jadi tidak usah bingung. Ya. Ketika kan banyak kasus mau bagi waris, padahal sudah meninggal cukup lama, setahun. Kamu ini loh, ya. Motor duitan, ya. Atau mungkin tendunyan. Baru meninggal setahun, gak mau mikir apa namanya pembagian waris, baru sudah setahun. Padahal dengan meninggalnya seseorang, otomatis harta itu berpindah, sudah berpindah. Nah, ketika ditunda-tunda karena ada yang menghalangi pembagian waris dan seterusnya, itu terkadang akhirnya menjadikan problema lebih panjang. Lebih panjang. Bukan hanya tidak terbaginya warisan, tetapi terjadi kezaliman karena harta yang sebenarnya dibagi malah dipakai orang lain. Kemudian setelah itu terjadi persengketaan satu dengan yang lain, ada lagi yang meninggal, kemudian terjadilah munasakot, kemudian macam-macam. Ya. Kemudian sisi yang lain, saya hajat, saya butuh, saya fakir, ya, saya masih ngontrak sana, ngontrak sini, gak punya rumah. Sementara kalau saya ambil warisan saya, insya Allah saya bisa punya rumah, walaupun kecil. Artinya kan maslahat sebenarnya. Nah, bisa mengajukan ke pengadilan agama. Baik. Dan pengadilan agama akan membagi. Baik. Itu tadi makanya bedanya antara fatwa yang kita sampaikan dengan keputusan hakim yang sifatnya mengikat. Baik. Nah, ini barangkali beberapa hal yang bisa kita sampaikan, yang kita bacakan dari kompilasi hukum Islam. Ya, semoga bermanfaat, bermanfaat dan membantu kita di dalam menjalankan apa namanya syariat di dalam taksim atau kismat tarikah pembagian warisan dan lebih memudahkan kita untuk menegakkan syariat ini, syariat Islam dalam pembagian waris. Kadang tidak bisa ditegakkan karena apa? Karena bingung. Tanya ustaz, ini ustazmu kaya ngono. Sopo nek takon ustaz kurang kaya ngono jawabane. Baik, bolehlah seperti itu ya. Ustaz saya seperti itu salah enggak apa-apa. Ayo kita bawa ke mana? Ini pembagian jelas ini. Ya. Disebutkan. Sudah ya, Pak. Memudahkan bidillah saja. Ini barangkali yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan nanti pada pertemuan yang akan datang kita bisa mulai mengkaji ya buku ilmu faraid yang alhamdulillah memudahkan saya tulis. Kemudian kita akan apa namanya komparasi dengan kompilasi hukum Islam untuk lebih apa mengingatkan kembali bahwa negeri ini alhamdulillah penguasanya, pemerintahnya ya telah banyak ya berkiprah membantu mengurusi kaum muslimin sehingga nah menyelesaikan berbagai macam problema, persengketaan, permasalahan ya di antara mereka. Hadza wallahu alam, naktafi bihadzal qadri wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad